Jobs super bonus uang. Shopping no ken, enjoy be happy, dibelain sampai nyeker. Because crisis, I'm daring to guess, banyak yang lagi duit habis cinta tempes. Segar wangi dan nikmatnya sambal jahe, acar seksi membuatku botak memang. Ibu uang sayang, acar seksi super boros uang. Digenggam jomplang sendiri kelengar banyak ke utang. Tapi harus bagaimana bila putus ku takut merana. Ya ku paksakan daripada ku tak punya cinta. Di ruang sayang, acara seksi super boros uang. Di genggam jempol. Sama-sama